Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bersama-sama meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini dan mengamalkan sesuatu yang telah kita yakini dan telah kita amalkan sebagai suatu al-haq dan sebagai suatu kebaikan. Dan ini adalah merupakan kenikmatan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan tanda pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanda orang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah meyakini dan mengamalkan sesuatu yang telah diyakini sebagai al-haq dan sebagai kebaikan. Kita semuanya yakin bahwa jalan yang telah kita ikuti, manhaj yang telah kita ikuti adalah manhaj yang hak. Kemudian kita tetap istiqomah di atasnya. Dan kita mengamalkan amalan-amalan yang hak, yang benar, yang ada padanya. Ini adalah pertolongan dan kenikmatan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika orang telah mengalami perubahan, berubah keyakinan, berubah amalan, dari tadinya baik menjadi tidak baik, sesuatu yang tadinya diyakini hak, kemudian berubah diyakini batil, itu tanda orang diterlantarkan oleh Allah dan tanda orang tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, beliau pernah ditanya, ma alamatul khidlan, ma alamatul khidlan, apa tanda orang diterlantarkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah. Faqal, maka beliau menjawab, ayastaqbihar rajulu ma kana yastahsinu wa ayastahsinu ma kana qabihan. Beliau Muhammad bin Ka'ab al-Qaradhi, beliau pernah ditanya, apa tanda Allah menterlantarkan hamba, tidak mau menolong hamba? Maka beliau menjawab, tanda orang diterlantarkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah adalah orang menganggap baik, menganggap jelek apa yang tadinya telah dia yakini baik. Dan menganggap baik sesuatu yang telah dia yakini tadinya jelek. Karena itu hati-hati. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka itu tanda orang tidak ditolong oleh Allah. Tanda orang tersebut diterlantarkan oleh Allah. Kalau orang sudah tidak ditolong oleh Allah, kalau orang sudah diterlantarkan oleh Allah, maka tidak ada kecuali kebinasaan padanya. Itu musibah besar. Dan kita telah menyaksikan, ya, dengan adanya fitnah-fitnah yang terjadi, dengan adanya fitnah-fitnah yang menimpa manusia, orang-orang yang tadinya berpegang kepada al-haq, berpegang kepada sunnah, meyakini bahwa itu baik, itu hak, tapi kemudian berubah, menganggap bahwa itu jelek, tidak baik, akhirnya ditinggalkan. Demikian juga kita menyaksikan di sepanjang zaman, karena memang fitnah terjadi sepanjang zaman sampai hari kiamat, adanya orang-orang yang tadinya menganggap sesuatu itu jelek, sesuatu itu bid'ah atau bahkan itu sesuatu syirik, jelek, kemudian dianggap itu baik. Ini ketika orang terkena fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah duniawiyah. Ya. Apa yang tadinya dianggap baik, kemudian dianggap jelek, ditinggalkan, dibenci. Sesuatu yang tadinya diyakini jelek, dianggap baik, kemudian diamalkan. Itu tanda orang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap masih meyakini dan mengamalkan sesuatu yang baik, sesuatu yang hak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas keistiqomahan. Hadifillah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita belum akan melanjutkan kajian kitab fikih dari kitab fikih Muyassar karena santri masih belum aktif belajar, masih belum datang, sehingga agar supaya nanti mereka tidak ketinggalan, tidak terlewatkan, karena itu kita belum melanjutkan kajian kitab tersebut. Kita tunda dulu sampai nanti para santri datang dan sudah kembali aktif belajar. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan menyampaikan terkait dengan bulan yang kita sekarang ada padanya, yaitu bulan Syawal. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang banyak salah, banyak dosa, banyak melakukan kelalaian-kelalaian, Allah senantiasa memberikan kesempatan dan peluang kepada hamba-hambanya tersebut untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan besar di bulan Ramadan untuk hamba yang taat bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, di mana di bulan Ramadan amal soleh dilipat gandakan, demikian juga agar supaya hamba bisa mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya, di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan peluang untuk hamba-hambanya itu mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan peluang kepada hamba-hambanya untuk mendapatkan keutamaan besar dari suatu amalan yang disyariatkan khusus di bulan Syawal, yaitu puasa sunnah di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini sengaja saya sampaikan untuk mengingatkan kepada kita semuanya, mungkin ada yang belum menunaikan puasa sunnah di bulan Syawal. Dan bagi yang sudah melakukan, sebagai penggembira dan juga sebagai ilmu tentang puasa 6 hari di bulan Syawal, dan kesempatan masih cukup panjang. Hari ini tanggal 16 Syawal, ya. Tadi 15 terbenam matahari, masuk tanggal 16 Syawal. Jadi masih setengah bulan. Terkait dengan puasa di bulan Syawal, yang ini amalan khusus yang Allah syariatkan di bulan Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam beberapa hadisnya. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengiringi puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia, karena dia seperti puasa dahar, puasa sepanjang masa, puasa sepanjang hari. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Man shoma Ramadhana, siapa yang puasa di bulan Ramadan, puasa satu bulan di bulan Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian dia mengiringi puasa Ramadan itu, thumma atba'ahu sittan min Syawal, dia mengiringi puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Rasulullah, dia sama seperti puasa dahar, yaitu puasa sepanjang masa, puasa sepanjang hari. Dengan demikian berarti dia itu terhitung puasa setiap hari. Puasanya sebulan di bulan Ramadan, ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, dia terhitung puasa setiap hari tanpa henti. Pahala dan keutamaannya sama. Kemudian di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah illal Bukhari wan Nasa'i dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu juga. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Al-Jamaah maksudnya adalah jamaah atau ahli hadis. Jamaahul hadis itu para ahli hadis kecuali Bukhari dan Nasa'i. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Baihaqi, At-Tabrani dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana shoma dahro. Kalau tadi disebutkan kasyami dahr, ini disebutkan kana shoma dahro. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengiringi puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia itu adalah telah melakukan puasa dahar, puasa sepanjang hari, puasa sepanjang masa. Apa maksudnya? Orang yang berpuasa satu bulan, kemudian di bulan Ramadan, kemudian setelah itu dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia seperti puasa sepanjang masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain beliau menjelaskan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari sahabat Tsauban, dari sahabat Jabir, sahabat Abu Hurairah, Aisyah, Al-Barra dan Ibnu Abbas, Rasulullah menyatakan, man shoma Ramadhana fasyahruhu bi asyratin wa man shoma sittan ba'dal fitri ka nasiyamu sanah. Barang siapa yang puasa Ramadan, man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, maka puasa satu bulan di bulan Ramadan itu adalah sama dengan puasa 10 bulan. Dan barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka itu puasa 1 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i. Ini lafaz Tsauban. Lafaz dari sahabat Tsauban. Nabi menyatakan barang siapa yang puasa Ramadan, maka puasa Ramadan itu adalah sama dengan puasa 10 bulan. Dan siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka itu adalah puasa 1 tahun. Ya. Jadi puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan itu sama dengan puasa 10 bulan. Kemudian dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka berarti sama dengan puasa 1 tahun. Para ulama menjelaskan al-hasanatu bi'ashri amthaliha, fa Ramadan fasyahru Ramadan bi'ashrati ashurin fahadhihi sittatu bisyahraini. Para ulama menjelaskan bahwa satu kebaikan itu adalah sama dengan 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Maka puasa 1 bulan Ramadan sama dengan puasa 10 bulan. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa 2 bulan. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipatnya. Berarti ketika orang puasa 1 bulan di bulan Ramadan, sama dengan dia puasa 10 bulan. Untuk genapnya 1 tahun kurang berapa bulan? 2 bulan. Dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 berapa? 60. 60 hari berarti berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan, genap 12 bulan. 1 tahun. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga orang yang puasa di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal puasa 6 hari, maka Rasulullah menyatakan, ya, Rasulullah menyatakan kasyami dahar, sama seperti puasa dahar, itu puasa sepanjang hari. Dalam riwayat yang lain disebutkan somad dahar, berarti dia puasa sepanjang hari, sepanjang masa. Jadi bagi orang yang puasa Ramadan, setelah Ramadan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasanya 1 bulan dan 6 hari. Tetapi terhitungnya puasa setiap hari. Itu yang dinyatakan Rasulullah SAW dengan penjelasan oleh penjelasan para ulama seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan tentang disyariatkan, disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan tentang disunnahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah pendapatnya ulama salaf, ulama khalaf, ulama dahulu, ulama sekarang. Dan ini pendapat dari jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat seperti ini. Dan hadis tentang disyariatkan dan disunnahkannya puasa di bulan Syawal itu dikatakan oleh Imam Ad-Dimyati derajatnya sampai derajat mutawatir. Beliau menyebutkan, beliau mengumpulkan bahwa hadis-hadis tentang puasa Syawal itu memiliki 3 jalan. Kemudian dikumpulkan sanadnya oleh beliau, ternyata yang meriwayatkan itu lebih dari 20 orang. Karena itu tingkatnya, derajatnya sampai hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu pasti sahih. Enggak ada hadis mutawatir dhaif, itu enggak ada. Dan tingkatan hadis yang paling sahih hadis mutawatir. Pasti hak, enggak mungkin salah. Hadis mutawatir. Dan para ulama berpendapat tentang disunnahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Memang ada ulama yang berpendapat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya makruh. Ada. Siapa? Ada yang pernah dengar? Para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah. Termasuk dari Imam Madhab yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Semuanya berpendapat. Itu sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada yang berpendapat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya makruh. Yang berpendapat seperti itu Imam Malik. Apa alasan beliau? Karena agar supaya orang-orang awam ini tidak menganggap bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya wajib karena waktunya berdekatan dengan Ramadan. Nah, kemudian ini dijelaskan pendapatnya oleh para ulama bahwa pendapat ini, pendapat Imam Malik ini adalah pendapat yang sangat lemah. Alasannya sangat lemah. Kenapa? Kok alasannya sangat lemah? Anggapan agar supaya orang tidak menganggap bahwa puasa 6 hari bulan Syawal itu wajib seperti Ramadan, ini sangat lemah. Alasan yang sangat lemah karena alasan ini bertentangan dengan sunnah yang sahih. Apapun alasannya, ketika itu bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ini tidak terpakai, maka ini lemah. Kenapa kok Imam Malik sampai berpendapat seperti itu? Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ulama besar dari mazhab Maliki, dan beliau yang mensyarah kitabnya Imam Malik, kitab Muwatta Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau paling tahu tentunya tentang Imam Malik dan tentang pendapatnya Imam Malik, karena Al-Imam Ibn Abdul Bar ini adalah ulama besar dari mazhab Maliki. Mazhabnya, mazhab Malik, Imam Malik. Beliau menjelaskan. Kenapa Imam Malik berpendapat seperti itu? Kata beliau, Imam Malik berpendapat seperti itu adalah karena hadis tentang puasa Syawal belum sampai kepada beliau. Walau balaghahu, kalau seandainya hadis ini sudah sampai kepada beliau, pasti beliau berpendapat tentang sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Ketika beliau berpendapat seperti itu, hadis tentang puasa Syawal belum sampai kepada beliau. Ya, kalau zaman dulu itu kan semua hadis itu dengan sanadnya. Enggak ada seperti sekarang. Nah, kata Imam Ibnu Abdul Bar, hadis ini belum nyampe kepada beliau, sehingga beliau berpendapat seperti itu. Seandainya hadis ini sampai kepada beliau, pasti beliau berpendapat tentang sunnah. Sehingga sangat jelas puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah disyariatkan dan disunnahkan. Kemudian tentang pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal, ini boleh dilakukan di awal bulan. Fi awalihi au ausatihi au akhiri, boleh di awal bulan, boleh di pertengahan bulan, boleh di akhir bulan. Begitu tanggal 2 Syawal sudah mulai puasa. Adapun tanggal 1 haram, dosa dan enggak sah. Karena itu Idul Fitri. Boleh dilakukan pada pertengahan. Boleh dilakukan pada akhir. Boleh dilakukan dengan mutatabi'atan atau mutafarriqatan, boleh dilakukan dengan berturut-turut, boleh dengan berpisah-pisah. Ya. Sehari puasa, besok 2 hari tidak puasa, puasa lagi. Terus puasa lagi. Boleh terus langsung berturut-turut tanpa henti sampai 6 hari juga boleh. Ya. Mana yang lebih afdol? Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i berpendapat di awal bulan berturut-turut lebih afdol. Sebagian ulama seperti Imam Mahmud menyatakan sama. Tidak ada keafdolan satu dengan yang lainnya. Al-Imam Ahmad menyatakan sama. Tidak ada keafdolan satu dengan yang lainnya karena tidak ada dalil. Yang menunjukkan di awal bulan lebih afdol enggak ada. Yang menunjukkan berturut-turut lebih afdol daripada yang tidak berturut-turut enggak ada. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan mana yang lebih afdal, maka semuanya sama. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Mau berturut-turut atau tidak berturut-turut, mau di awal bulan, mau di akhir bulan, pertengahan bulan, sama. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini sekarang kesempatan masih cukup panjang, ya. Sekarang baru tanggal 16. Kemudian apa hikmah dan faedah dari puasa 6 hari di bulan Syawal? Apa hikmah dan faedah puasa 6 hari di bulan Syawal? Asy-Syaikh Muhammad bin Jarullah menyebutkan dalam kitab beliau yang berjudul Risalah Ramadan. Beliau menyebutkan tentang hikmah dan faedah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama, yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal itu sebagai pelengkap dan penyempurna pahala puasa selama 1 tahun. Sebagai pelengkap dan penyempurna puasa, pahala puasa 1 tahun. Dalilnya tadi sudah kita dengarkan bersama. Rasulullah menyatakan man shoma Ramadana tsumma ba'u sittan min Syawalin kana kasyami dari. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengiringi puasa 6 hari di bulan Syawal, dia sama seperti puasa sepanjang masa. Dalam riwayat yang lain, siyamu sanah, puasa 1 tahun. Jadi penjelasannya juga tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa puasa 1 bulan Ramadan sama dengan puasa 10 bulan. Karena al-hasanah bi'asri amsalihah. Ya. Satu kebaikan sama dengan 10 kali lipatnya. Kemudian dengan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa 2 bulan. Sehingga lengkap dan genap puasa 1 tahun. Yaitu pahala puasa 1 tahun. Untuk mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Itu adalah dengan mengamalkan puasa Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, sebagai pelengkap dan penyempurna dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan puasa Ramadan. Ya. Kalau dalam menunaikan puasa Ramadan, kalau dalam menunaikan puasa Ramadan itu ada kesalahan, ada kekurangan. Ya. Baik itu kesalahan karena ketika kita sedang puasa, kita mengucapkan ucapan yang tidak baik. Ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak semestinya. Maka puasanya menjadi cacat, ada kekurangan. Ya. Puasanya cacat, ada kekurangan, mengurangi pahala puasa. Atau dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan. Apakah itu syaratnya, atau itu rukunnya, atau itu kewajibannya, atau itu sunnah-sunnahnya. Ada yang kurang. Maka ini akan terlengkapi, akan disempurnakan oleh puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena kedudukan puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti sholat rawatib. Di antara faedah sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu yang 5 waktu. Sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan selanjutnya qobliyah subuh. Itu di antara hikmah dan faedahnya adalah untuk melengkapi, menambal, menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada sholat fardu. Puasa 6 hari di bulan Syawal juga sama. Di antara hikmahnya adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan kekurangan yang ada pada puasa Ramadan. Sangat mungkin puasa kita di bulan Ramadan yang itu hukumnya wajib sebagai rukun Islam ada kekurangan-kekurangannya. Itu sangat mungkin. Nah, kalau kita tidak punya atau tidak melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, kita enggak punya puasa sunnah, enggak ada yang untuk menambalnya, enggak ada yang untuk menyempurnakan. Tapi kalau kita memiliki puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, memiliki cadangan bekal untuk melengkapi dan menyempurnakan kekurangan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini saya potong ya, awalnya enggak saya sebutkan. Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdul muslim yaumal qiyamah as-salatu. Fa in atammaha wa illa qila undhuru hal lahu min tatawwu, fa in kana lahu min tatawwu fa ukmilatil fariidatu min tatawwu'ihi. Wa yuf'alu sa'irul a'malul fariidah mithlu dzalik. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan hamba yang muslim, hamba muslim, hamba yang Islam, yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna akan ditulis sempurna. Dan jika tidak, jika sholatnya tidak sempurna, ada kekurangan-kekurangannya, ada kesalahan-kesalahannya, maka akan dikatakan, yaitu ditanyakan kepada para malaikat yang mencatat amalan. Lihatlah, apakah dia memiliki sholat sunnah? Apakah dia memiliki amalan sunnah? Kalau dia memiliki amalan sunnah, maka disempurnakan sholat fardu itu dengan sholat sunnah. Demikian juga diperlakukan sama seperti itu semua amalan-amalan yang wajib. Diperlakukan sama seperti itu semua amalan-amalan yang wajib. Hadis riwayat Abu Dawud. Puasa amalan yang wajib akan diperlakukan sama seperti sholat. Kalau dia memiliki puasa sunnah, yaitu puasa Syawal, maka kekurangan yang terjadi pada puasa fardu di bulan Ramadan akan disempurnakan dengan amalan atau dengan puasa Syawal, puasa 6 hari. Dan sangat mungkin kita dalam melakukan puasa selama Ramadan itu ada kekurangan-kekurangannya dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang terjadi. Hikmah yang ketiga. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur setelah mendapatkan keutamaan dan ampunan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai syahrun mubarak, syahru barokah, bulan yang dibarokahi, yang dibuka pintu-pintu sorga, tidak ada yang tertutup satupun, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satupun, dan setiap malam Allah membebaskan hamba dari api neraka. Disebutkan dalam hadis sendiri Imam Bukhari dan yang lainnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa bagi orang yang berpuasa Ramadan. Dan juga bagi orang yang sholat tarawih. Itu juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ughfiru lahu man taqadama min dhanbih. Wa man qama ramadana imanan wahtisaban ughfiru lahu man taqadama min dhanbih. Kemudian keutamaan-keutamaan yang lain sangat banyak. Amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihatin fi ma siwah. Satu kali tasbih subhanallah di bulan Ramadan lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan 1000 kali tasbih di luar Ramadan. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Sehingga bulan Ramadan itu bulan yang paling diangan-angankan oleh penghuni kubur. Ya. Orang ketika sudah masuk alam kubur, itu tidak ada angan-angan kecuali hidup kembali ke dunia. Semuanya tahu ketika sudah masuk alam kubur, semuanya tahu. Di dunia itu enggak ada yang bermanfaat kecuali amalan. Amal soleh yang bermanfaat. Semuanya tahu bahwa bekal setelah hari kiamat untuk menuju akhirat setelah di alam kubur, semuanya tahu bekalnya adalah amalan. Untuk bisa selamat dari siksa neraka dan bisa mendapatkan surga, sehingga angan-angannya penghuni kubur. Jadi dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, kata beliau, wa ghayatu umniyatil mauta fi quburihim hayatun sa'ah. Puncak angan-angan penghuni apa orang-orang mati di alam kubur adalah hidup sebentar saja. Hidup sesaat. Yastadrikuna fiha ma fatahum, agar supaya mereka bisa melakukan apa yang telah tertinggal. Min taubatin wa amali soleh, taubat dan beramal soleh sebentar saja, tapi itu angan-angan saja. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi, Ibnu Jauzi mengatakan, lau qila li ahli al-kubur tamannau la tamannau yauman fi Ramadan, seandainya ditawarkan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah kalian. Sungguh kata Ibnu Jauzi, mereka akan berangan-angan bisa mendapatkan sehari saja di bulan Ramadan. Dan Ibnu Jauzi mengatakan seperti ini sebelumnya bersumpah, tallahi saya bersumpah. Kak, seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, orang yang dalam kubur, berangan-anganlah kalian. Sungguh mereka berangan-angan hidup sehari, mendapatkan sehari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sehari di bulan Ramadan cukup untuk bekal. Di mana pahala dilipat gandakan, kemudian dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dimanfaatkan dengan melakukan amal saleh. Ya. Dengan kita mendapatkan bulan Ramadan, kita bisa beramal. Ini keutamaan besar, ini kenikmatan besar. Nah, bentuk rasa syukur setelah mendapatkan kenikmatan besar bulan Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Diperintahkan oleh Allah puasa Ramadan itu lengkap 1 bulan, disempurnakan. Kemudian setelah itu supaya kalian mengagungkan Allah bertakbir di hari raya Idul Fitri. Mengagungkan Allah sesuai dengan apa yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa takbir di hari raya Idul Fitri lebih ditekankan dibandingkan di hari raya Idul Adha. Kemudian di akhir ayat menyatakan agar supaya kalian bersyukur. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan dia bisa beramal di bulan Ramadan, dia telah mendapatkan kenikmatan besar yang menuntut setelahnya untuk bersyukur. Dikatakan oleh para ulama, anna ni'ma idha hasalatil muslimin istaujabat mazidan lil amal syukran lillah. Bahwasanya kenikmatan apabila diperoleh oleh orang Islam menuntut untuk menambah amalan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam panjang sampai kakinya bengkak, sampai kakinya pecah-pecah di telapak kakinya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya, ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Padahal Allah sudah menjamin bahwa dosa-dosa engkau diampuni. Kenapa mesti harus beramal seperti itu? Kenapa harus sholat panjang seperti itu sampai kakinya pecah-pecah? Apa jawaban Rasulullah? Jawabannya apa? Afala akuna abdan syakir. Kenapa saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena itu dosa saya diampuni oleh Allah. Kenikmatan besar, maka saya bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak amal. Dengan menambah amal. Oleh karena itu, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab beliau, tafsir beliau, menyatakan, yajibu. Yajibu syukruni amillah bil amali soleh. Wajib mensyukuri nikmat Allah dengan amal soleh. Demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau, Syarah Arba'in An-Nawawi, beliau juga menyatakan, asyukru wal amalu soleh. Syukur itu adalah amal soleh. Laisa kullu man qala alhamdulillah syukran lillah yakunu syakiran hatta ya'mala salihan, kata beliau. Tidaklah orang yang menyatakan syukur kepada Allah, alhamdulillah, dia menjadi hamba yang bersyukur. Tidak. sebelum dia beramal soleh. Syukur itu amal soleh. Ya. Oleh karena itu, puasa 6 hari di bulan Syawal adalah bentuk ungkapan syukur kepada Allah atas kenikmatan Ramadan. Kemudian yang keempat, hikmah dan faedah dari puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Tanda diterimanya puasa Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala setelahnya menolong kepada hamba yang puasa Ramadan itu untuk meningkatkan amal kebaikan. Ya. Tanda orang puasa Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong oleh Allah untuk dia menjadi lebih baik. Karena tujuan dari puasa sebagaimana sudah kita ketahui bersama adalah untuk mencapai ketakwaan. Dan Ramadan adalah bulan jihad untuk kemudian setelahnya menjadi lebih baik. Ya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir saya sebutkan. Faedah yang kelima adalah sebagai bentuk tidak terputusnya amalan. Ya. Setelah beramal di bulan Ramadan, maka amalan tidak terputus dilanjutkan dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebab termasuk orang yang tidak baik ketika bulan Ramadan semangat beramal, semangat meninggalkan dosa-dosa. Begitu selesai Ramadan, kemudian kembali meninggalkan kewajiban, kembali bermaksiat, ini sejelek-jelek orang. Ya. Dikira bulan Ramadan itu penjara, mengekang dia, begitu selesai Ramadan, alhamdulillah bebas. Nah, ada loh orang kayak gitu, itu ada. Nah, dengan puasa 6 hari bulan Syawal, ini kesinambungan dalam beramal. Ya. Oleh karena itu mari, yang belum puasa Syawal nih, masih setengah bulan. Ya. Mau dibilikin selang-seling juga masih cukup. Ya, dibikin selang-seling sehari puasa, sehari tidak, 12 hari. Mau dibikin terus, sisanya masih banyak. Ya. Yang sudah alhamdulillah, ya, disyukuri, dijaga. Yang belum, masih cukup waktunya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya pada kita untuk kita selalu mengamalkan syariatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah yang bisa kita ambil. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.